Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قناتنا عزكم الله kita telah membacakan bab tentang sujud sahwi. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-19 Babul Mururi Baina Yadayil Musalli. Bab lewat di depan orang yang sedang sholat. Yakni apa hukumnya? Apa hukumnya? Secara ringkas barangkali hukumnya. Pada bab ini terdapat beberapa masalah penting. Di antaranya ialah haramnya lewat di depan orang yang sedang sholat. Kemudian orang yang sholat ada dua keadaan. Yang pertama sholat tanpa sutroh. Sholat tanpa sutroh, yakni menghalang yang di depan dia. Dan yang kedua ialah sholat menggunakan sutroh ada penghalang. Kalau dia sholat tanpa sutroh, yang pertama, kalau dia sholat tanpa sutroh, maka kita tidak boleh lewat persis di depannya. Amin. Tidak boleh lewat di depan dia. Jaraknya ialah orang tersebut menjulurkan tangannya. Ini tidak boleh. Tapi kalau kita melewati agak jauh dari dia, melintas agak jauh, tidak ada masalah. Itu kalau dia tanpa sutroh. Adapun yang kedua, ada orang yang sholat menggunakan sutroh, ada pembatasnya. Kalau kita lewat di belakang pembatas, ini orang, ini sutrohnya. Kalau dia melewati di belakang sutroh, tidak ada masalah. Tetapi kalau melewati di depan orang sholat tadi, antara yang sholat dan sutrohnya, tengah-tengahnya itu yang diharamkan. Sederhana. Kemudian jadi orang yang sholat dua keadaan. Ada yang tanpa sutroh, ada yang pakai sutroh. Sutroh itu penghalang yang ditaruh di depan orang sholat. Kalau tanpa sutroh, larangannya bila melewati persis di depannya. Gitu ya. Tapi kalau lewatnya jauh, jauh, bukan sana, tidak ada masalah. Dan yang kedua, kalau dia menggunakan sukroh, dirinci. Kalau lewatnya di belakang sukroh yang tadi, tidak ada masalah. Ada yang diharamkan kalau lewat di depan orang tersebut antara dia dengan sukroh. Juga yang diangkat oleh para ulama terkait dengan bab ialah adanya perintah untuk mencegah orang lewat. Jadi yang salah diperintahkan untuk mencegah orang lain yang hendak melewati dia, dicegah dengan tangan. Ya, cegah. Kalau seandainya dia melawan, maka didorong dengan keras. Dan mungkin pula sampai pada tingkatan yang lebih parah daripada itu. Didorong, tahan, mungkin melawan, dilawan. Masing lawan, dilawan lagi. Proses bertingkat, membuat dia terpelanting, atau dia terpukul, atau dia terjatuh, dan ada masalah. Siapa yang salah? Yang lewat. Yang salah adalah yang lewat. Bersama dia ada syaitannya. Bersama dia ada syaitannya. Masalah yang lain juga diangkat nanti. Ini sebagai kesimpulan-kesimpulan pentingnya. Kalau ada sebuah jamaah salat, jamaah ada imam, ada makmum, sholat pertama, sholat kedua, dan seterusnya. Maka yang dilarang ialah melewati di depan imam. Yang dilarang itu melewati depan imam. Adapun melewati di depan makmum, di sholat yang ada. Sof 1, sof 2, lewat di depan mereka, tidak masalah. Ada kemarin, ada imam gitu. Gitu ya. Sof pertama, sof kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita melewati di tengah-tengah sof pertama ini, atau kedua, atau ketiga. Itu tidak ada masalah, boleh. Dan orang-orangnya tidak boleh menghalangi kita. Yang dilarang kalau melewati depan imam. Dan masalah terakhir yang akan dianggap nanti insyaallah taala ialah tidak mengapa kita duduk atau berbaring di depan orang yang sedang sholat. Duduk atau berbaring atau berdiri di depan orang yang sedang sholat itu tidak termasuk larangan. Paham? Seperti kita sedang tidak lewat, tapi sedang duduk atau sedang berdiri. Para ulama. Ini kesimpulan pentingnya. Sekarang kita baca hadis-hadis yang disebutkan di sini oleh Muallif rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-112. Qala al-Muallif rahimahullah ta'ala an Abi Juhayn Abdullah ibn al-Harith ibn Simmah al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Juhayn dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Lau ya'lamu an-nar baina yadayi al-musalli." Kalau seandainya orang yang melewati orang lain yang sholat, "Mada alaihi min ismi?" Dosa apa yang dia tanggung? Kalau seandainya orang yang melewati tahu dosa apa yang dia tanggung? Lakan ayyati fa'arba'in, maka sungguh dia berdiri selama 40 khairan lahu, itu lebih baik bagi dia min ayyamurra baina yadayhi, lebih baik bagi dia daripada lewat di depan orang sholat. Qala Abu Nadhr, berkata Abu Nadhr sang rawi, "La, saya tidak tahu qala arba'ina yawman aw syahran aw sanatan. Siapa tahu? Rasul mengatakan 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun? Hadis ini kalau Rasulullah itu menjelaskan kepada kita tentang ancaman dosa bagi siapa saja yang melewati orang lain tidak sholat. Ingat kemudian lewat langsung proses depan orang yang sholat. Ancaman dia berhenti berdiri selama 40 itu lebih baik daripada melewati orang-orang. 40, tidak tahu 40 hari, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Dan itu menentukan siksaan yang besar. Coba yang besar. Sebenarnya kita berdiri selama 40 hari. Itu kira-kira nyaman atau tersiksa kita? 40 hari. Dan berdiri 4 jam saja rasanya betul-betul tersiksa. 40 jam saja sangat tersiksa. Apalagi 40 hari, apalagi 40 bulan, apalagi 40 tahun. Begitu ya. Kita bayangkan betapa tersiksanya orang itu. Kata Rasul, itu lebih baik daripada engkau melewati orang dan orang. Maka ini menunjukkan apa ya Pak? Menunjukkan adanya dosa besar bagi pelakunya. Dosa besar bagi pelakunya. Ingat ya, lewatnya persis di depan orang yang sedang sholat dengan perincian tadi. Kalau lewatnya di balik sutra, tidak ada masalah. Sekarang, bagaimana kalau ada orang yang sholat pakai sutra, tapi jarak antara dia dan sutrahnya itu sangat jauh. Ada kata umumnya sutrah kan paling ya di sutrah sutrahnya gitu ya, gak terlalu jauh lah. Ini jauh. Dia sholatnya di belakang itu. Sutrahnya di mana? Di depan sini. Pertanyaannya, apakah boleh bagi kita melewati di depan orang tadi? Jawabannya, jawab. Iya. Sutranya apa? Ini sutranya. Sutranya. Jadi di sebelah sana. Boleh. Kenapa? Tadi kalau tadi saya terangkan ialah orang sholat tanpa sutra. Pertanyaan sekarang ini adalah orangnya sholat pakai sutra, tapi jaraknya jauh banget ke depan. Apakah boleh bagi kita untuk melewati dia di tengah-tengah antara dia dan sutra? Gimana? Boleh tidak? Ya sudah, jangan tembok taknya dia juga. Supaya kita tahu dia pakai sutra. Dia naruh taknya depan sini. Mundur dia ke belakang. Subhanallah. Jauh kan sholatnya ini. Lalu. Jangan ikut. Oh ini kalau paham sunnah ini. Harus pakai sutra kalau sholat. Sutra jauh sekali. Sekarang apa hukumnya kita melewati tengah-tengah tadi antara sutrahnya dan orangnya? Standarnya itu 3 zirah, 3 kali. Ya, kayak gini cukup untuk kita berat. Anggaplah menyalahi standar. Yang jelas dia pakai syukur. Yang dibahaskan bukan dirinya, kitanya. Apakah boleh bagi kita untuk melewati ini? Gimana? Bagaimana? Boleh. Kenapa? Itulah kebiasaan. Kalau dia memang kita tahu bahwa itu strong, tapi kalau kita tidak tahu, ya tidak salah. Kita tahu strongnya itu. Tapi kalau sudah tahu, bahwa itu memang sengaja membuat strong yang kita tahu, kita mungkin menghindari. Menghindari. Jangan begitu. Kalau kita menghindari kita akan lewat. Kalau sudah tidak ada tempat, kira-kira menghindar. Karena kesalahan itu tidak semata-mata itu, tapi dia juga salah. Oh gitu ya, Masya Allah. Itu tradisional, yang sudah sampaikan, tradisional. Tapi secara umum bahwa hukum masuk pasal larangan hadis. Artinya tidak boleh bagi kita untuk melewati panitia, walaupun sukrohnya sangat sukar, sangat artinya hubungan riwayat. Ini hadis berlaku bagi seorang yang menggunakan sukroh. Tidak boleh berikan untuk melakukannya. Misalnya ya tadi itu profesional. Nah, kamu buru-buru ini supranya itu orangnya. Mana melewat mana? Sudah jadi lokal, kenapa sih? Sudah senang nggak bisa? Bismillah. Itu profesional. Kalau saya, tidak boleh. Ini benar. Barulah. Ini hukum apa? Tidak boleh melewati seseorang yang sedang sholat. Hukumnya dosa atau ancamannya sangat memerlukan. Artinya itu apa? Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila shay'in yashkuruhu minallah." Apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sesuatu yang menutupi dia dari orang. Jadi sutroh. Salat menghadap ke arah sutroh. Faraja ahadun ayyajtaza baina yadayhi. Lalu ada seseorang yang hendak melintas di depan dia. Falyadfa'hu. Maka kejar. Fa'in abad. Kalau orang berkejar, tidak mau dicegah, balu fasilhu, maka kurang dia. Sa'in nama huwa syaitan, sebab ini orang ada setan. Jadi, hadis Bukhari Muslim dalam sahihnya. Dalam hadis ini bahwa hukum ada syariat sholat menghadap ke arah sutra. Pendapat yang masih di kalangan para ulama membuat sutra dalam sholat hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian diperintahkan untuk mendekat ke arah sutra. Tidak boleh jauh-jauh. Mendekat ke arah sutra tidak boleh jauh-jauh. Sekarang, ketika ada seorang yang hendak melintasi kita, kita diperintahkan untuk mencegahnya. Perintah mencegah ini berlaku apabila orang tersebut lewat di depan kita, bukan di belakang sutroh. Tanya, kalau dia di belakang sutrohnya, ada masalah, biarkan dia lewat. Tapi yang diperintahkan untuk mencegah dia lewat di depan kita, ini kita, ini sutroh. Di tengah-tengah, cegah. Sekarang apa hukum mencegah zina? Apa hukumnya? Hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Jawabannya ialah ada istilah di kalangan para ulama. Jawabannya adalah yang rajih al-wujud. Wajib untuk mencegah dia jangan sampai lewat. Bunyur. Kenapa? Dikarenakan dalam lafaz ini menggunakan lafaz perintah. Fal yajibahu, cegahlah orang itu. Dan yang menguatkan kewajibannya ialah diizinkan untuk menyerang dia. Fal yuqatilhu, serang. Ketika dianggap penunjukan bahwa pun ada penekanan sangat dalam perintah untuk mencegah orang lain yang sampai melewati kita yang sedang sholat. Paham? Jadi bukan sunnah. Kalau salahnya sunnah dan dia enggak, tidak bakal diperintahkan untuk menyerang dia. Tapi jika ada perkara yang wajib, maka tak kala kali pertama kita kerja dan dia menolak, maka yang kedua kalinya kita serang dia. Terkait dengan masalah perang menyerang di sini, para pendukung sesuai dengan kondisi. Nah, pemerintah menyerang satu. Kalau dia tahu, kok kita dorong masih lawan dia? Dinaikkan lagi. Tapi yang mendorong agak keras dorongannya. Kok dia lawan? Dia kelahi dalam sholat. Kelahi dalam sholat. Itu ada masalah. Setelah itu mengatakan Pak ada Pak Ibu. Kalau dia tidak tidak mau berhenti, masih mau lewat Pak Ibu Pak Ibu. Terang. Setelah itu mengatakan Pak Ibu nama gua Syaitan. Kalau itu kedua kali, yang ketiga kali masih juga mau menghindari, berarti dia setan. Ada setan yang mendorong untuk lewat kehidupan orang yang Allah Taala. Jadi kan, dan satu sisi ini hadis menerangkan kepada kita salat mengatakan doa. Yang kedua, menjaga orang lain yang lewat di depan kita. Ketiga, kalau dia masih menolak masih juga mau lewat, kita turun dia. Sebabnya, yang keempat, seseorang yang lewat di depan orang sholat dan tidak untuk kembali. Itu adalah setan yang mendorong dia. Tanah ada setannya. Kita terlalu mendorong dia itu mendorong setannya. Satu. Satu. Ini cukup jelas. Ada setannya. Bukan berarti dia setan. Ada setannya. Setan yang mendorong dia untuk terus maju melewati orang yang sedang sholat. Barakallahu. Sudah menunjukkan larangan menguatkan yang pertama itu larangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Barakallahu. Wa qala rahimahullahu ta'ala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tiada kata. Akbar surafiban, saya datang dalam keadaan mengendarai ala himari adanin, mengendarai terkait petina. Apa? Seperti ini. Wa ala yawma izin fajna hasil ikhtilah. Sementara saya ketika itu hampir balik. Sudah hampir balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli binnasi fi Mina. Dan Rasulullah sallallahu salat mengimami orang-orang dengan para sahabat di Mina, di Mina ila ghairi jidar. Tidak menghadap ke arah tembok. Rasul sholat mengimami jamaah sahabat tidak menghadap ke arah tembok. Ada apa? Kamu bina ya di bahrul sof. Maka saya pun melewati di depan sof-sofnya ada. Tangan, sof satu, sof dua, sof tiga, sof empat. Kenapa? Melewati antara sof-sof tadi. Sana ada, kalau saya turun. Sampai di asana kata. Lalu saya siapkan proses ketina meruntuk dari mana. Wadahal kutus sof. Lalu saya masuk ke sof yang ada. Kalau mungkir dalika alubya ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari tindakanku ketika itu. Oke. Ada kemarin Ibn Abbas datang menggunakan proses ketina. Ketika itu Rasul sudah bersama dengan para sahabat dunia. Jadi sebuah jamaah sholat. Ada imam, Rasul, ada tof para sahabat. Ibn Abbas datang langsung melewati antara tof tadi. Dibiarkan lepas itu apa namanya selesainya, dia langsung masuk ke dalam tof dan tidak ada yang meninggal. Riwayat ini darah hukum sebagai dalil untuk apa yang saya akan lakukan. Tidak mengapa kita melewati di depan tok-tok yang ada. Ini tidak termasuk larangan yang diberikan dalam hasil pertama tersebut. Ingat pada jamaah sholat. Paham ya? Dari arayan sekarang. Ada imam di depan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan empat. Kita berkata di depan tok yang pertama. Atau tok yang kedua. Tok yang ketiga. Atau yang keempat. Ada yang setelahnya. Tidak masalah. Bukan termasuk yang dilarang. Berarti yang dilarang itu ialah kalau kita lewat di depan imamnya. Dicegah dengan imam. Bapak imam. Saya sekarang sore. Ini lebih menerangkan kembali hadis yang sebelumnya. Barakallahu fiikum. Di sini ada satu masalah yang berulang. Disebutkan dalam hadis di sini. Rasulullah SAW ketika itu sholat bersama dengan para sahabatnya di Mina tidak menghadap ke arah tembok. Apakah berarti Rasul tanpa tembok? Jawabannya. Apakah berarti Rasul tanpa sutra? Jawabannya. Nerasa. Pokoknya sutra. Nerasa sutra. Jawabannya. Ia tidak menghadap ke arah tembok. Jawabannya? Ya. Allah yang berkata. Baik. Lafaz ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama untuk berpendapat sutra itu tidak wajib. Terutama dari rahasia dia. Sutra tidak wajib. Kenapa Rasul tidak menghadap ke arah mananya tidak menghadap ke arah sutra. Namun kalau pendapat sebagai ulama yang mengatakan wajib dan itu yang sahih, mereka mengatakan ini lafaz umum. Ketika Rasul tidak menghadap ke arah tembok, bukan berarti tidak menghadap ke arah sutra. Yang dibahas tembok, Rasul mungkin sutrahnya pakai tongkat, mungkin menggunakan busur panah, mungkin menggunakan sutrah-sutrah yang lainnya. Oh, dari mana? Dari sekian banyak keterangan riwayat yang lain yang menjelaskan Rasul alaihissalatu wassalam kalau menggunakan sutrah. Dan itu yang maksud. Ya, ini pendapat bagian ulama yang mewajibkan sutrah bagi orang yang tidak. Sesuatu ya, bisa ditangani insyaallah. Atau Allah. Sangat jelas sekali pembahasan hati. Baik. Yang berikutnya lagi. Berikan rahmat. Dalam pagi. Qala rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata. Kuntu amanu Bainna yadayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang salat. Ini kira-kira apa Allah? Salat Salat malam. Katanya Aisyah, saya tidur di depan Rasul. Warijlaya fi qiblati. Dalam keadaan kedua kaki itu di depan di arah kiblat Rasul. Berjaya membentang. Ini Rasul salat. Nah itu membentang begini. Pas di bagian kakinya Aisyah itu di bagian Rasul. Fa'idha sajada Ramadhan. Tadkala beliau hanya sujud, beliau jawil saya. Beliau minta saya. Fa'afahaw turun jilaiya. Maka saya pun menarik kedua kaki. Saya pun bisa sujud. Wa'idha qawmat batatuhuma. Kalau berdiri lagi, saya tidurkan kedua kaki saya. Qalat berkata Aisyah, wal buyutu yawmahidin laisa fiha masabih. Rumah-rumah ketika itu tidak ada lentera, tidak ada lentera. Jam 11 sebenarnya kita tahu lagi menarik hadis ini disebutkan oleh mu'allif rahimahullah untuk menerangkan apa yang terang dia. Kalau kita sedang tidur di depan orang yang sedang sholat atau duduk atau berdiri, itu tidak termasuk larangan. Sebenarnya tidak dihukumi sama seperti orang yang melintas atau orang yang lewat. Begini Allah Aisyah berbuat demikian dan Rasul tidak meninggalkan. Sehingga yang dilarang adalah kalau melewati orang yang sedang sholat. Jadi kalau tidak duduk dalam sholat di depan dia itu tidak apa, atau berbaring di depannya tidak apa, berdiri diam berdiri tidak apa. Sangat jelas sekali masalah. Ini poin-poin penting yang berkaitan dengan permasalahan melewati orang yang sedang sholat. Ringkasannya sudah saya sampaikan di atas dan di awal barulah itu. Nah, saya yang lain yang kita ambil cukup banyak. Di sini ya Rasulullah SAW terbiasa dan dia mulai. Dan yang kedua, beliau Rasulullah SAW sangat memahami kondisi istrinya. Tidak dipaksakan untuk diajak dia mulai. Jadi disukan dalam riwayat yang lain, ketika menjelang subuh ditahankan untuk hijir. Untuk hijir. Tolong, ajak bangun, hijir. Barang-barang, jadi tidak dikosok. Aduh, ngantuk. Masih ngantuk. Suami yang baik tidak memaksakan istri yang duduk. Dia bangun sendiri, salat. Sekarang yang dilakukan, bangunkan duduk. Kata Tuhan. Ini termasuk Husnul Isyrah namanya. Keindahan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Tuhan. Nah, terus saya sendiri. Nah, satu kali, suatu malam, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terbangun dari tidur di malam hari. Pada waktu itu, dia raba tangannya sakit, tidak ada rasul. Langsung muncul, apa ya? Muncul apa ya? Muncul kecemburuannya. Kemana ya? Karena waktu itu punya banyak istri ya. Kemana rasul? Dicari-cari berapa tak mendapati Rasul sedang sujud di masjid. Dan mulai mereka mengatakan Allah Rasul dalam satu urusan yaitu urusan yang lain. rokok dan bermunajat beribadah selama malam untuk Allah Taala semata. Sementara itu sibuk dengan isi hatinya yang betul-betul sendiri, wajib rokok pergi ke istri. Allah. Ya itulah istri. Maka suami harus pandai-pandai betul untuk mengatur istri. Para ulama, terutama bagi istrinya, istri yang muda, memang usianya juga masih muda dan dalam keadaan istri anda tidak cuma dia saja. Ini sebenarnya muda ini harus bermong. Nah, aku sendirinya harus bermong dan berwakil. Para ulama, ya sedikit bernama Rahus Nul Isra'. Para ulama, ada penghasil yang sebelumnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala menunjukkan kepada kita bolehnya naik terkait wanita, menunjukkan terkait itu tubuhnya tidak najis walaupun dia terkait peliharaan yang haram dimakan. Jadi wakilnya kita menunjukkan ada terkait jina peliharaan, ada yang liar. Kalau liar haram, kalau yang jina haram dimakan. Yang dipakai cuma hewan yang haram dimakan, yang dagingnya haram dimakan, itu belum tentu badannya itu. Belum tentu. Ini menunjukkan badan vital yang cuma itu suci, tidak mungkin dan boleh digunakan sebagai hewan tunggangnya. Kemudian kita mulai kita pada saat ayam mina, pada hari-hari mina, pada malam haji, sholatnya dikerjakan secara berjamaah. Ini Rasul Yusallu bina di mina, sholat dengan para sahabatnya di mina, para itu berjamaah. Baik di antara 8 yang terawih, atau 11, 12, atau 13, atau 15. Atau dalam akhirnya, selesai yang melempar. Jamaah para pelajar. Selesai fatwa. Ringkas padat para pelajar pun fatwa yang ke-16 terkait dengan masalah lewat di depan orang yang sedang sholat. Ringkasnya dengan sudah membaca riwayat-riwayat ini sudah harus kita amalkan dalam amal yang berjalan kita dan sampai kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Satu pertanyaan di bawah saya. Tanyakan kepada Pak Haji. Sekarang kalau sedang di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, apakah boleh kita untuk melewati orang Masjidil Haram? Namun, kenapa? Ya, dengan kondisi yang nanti saksikan ketika di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kondisinya memang sangat tidak memungkinkan. Apalagi kalau misalnya orang tersebut tidak menggunakan jumrah, maka sulit bisa tidak melalui tersebut. Si. Larangan yang disebutkan dalam hadis pertama tadi, apakah juga berlaku untuk Masjid Nabawi dan Masjid Haram? Berlaku. Berarti tidak boleh bagi kita untuk lewat di depan orang yang berdiri. Terus? Karena memang kondisinya kita atas kondisi itu kan ada beberapa jamaah yang sholat sendiri. Kalau sholat yang berjamaah, paling ada masalah. Iya. Ketika dari mana berapa sunnah itu? Ada orang yang mau mencari sholat yang besar. Ada juga sholat yang saya sholat dalam membuat masih ada yang mau sholat sunnah juga. Kondisi tidak mungkin dengan kadang-kadang. Kadang itu sudah tidak lihat. Kadang itu sudah tidak mampu lihat. Iya. Berarti tidak sengaja. Nah, kalau kondisi begitu tidak ada masalah. Itu ya, sebab kondisional itu. Nah, terkait dengan Mekah dan Madinah ini ada istilah. Banyak dari kalangan ulama kita yang mengecualikan. yang mengatakan. Jadi mereka mengatakan hadis yang melarang, yang tidak ada hadis larangan lewat di depan orang sholat itu berlaku untuk semua masjid di Mekah dan Madinah. Artinya untuk masjid Nabawi dan masjid Haram boleh ada apa? Artinya namun pendapat yang Rasulullah yang sahih barakallahu umum hadis ini lafaznya umum tidak menghususkan satu masjid sama yang lain. Maka berlaku di semua tempat di semua masjid termasuk di Nabawi dan masjid Haram. Hanya saja untuk dua masjid ini tidak ada kondisi yang sembilan kali. Maka dengan oleh para ulama sekarang yang terhadap diupayakan sudah semaksimal mungkin, semaksimal mungkin untuk tidak lewat. Tapi kalau kemudian terpaksa, gimana? Jika seandainya kita jalan, mau keluar, atau mau sholat, ada jalur yang lain yang memungkinkan untuk tidak lewat itu, jalur yang lain. Terus begitu, dari sholat-sholat yang enak juga. Terpaksa, harus lewat. Lewat, betul. Semua apa lah, apabila dia tidak lihat tadi itu. Nah, itu apa ya, kalau saya tahu mau dia tempat, tempat di depan makam Musa ya. Lewat apa saja? Wah, kalau itu bagus. Dia sudah bilang, jalan sudah, tidak perlu dari lain. Jadi saya lewat. Anda cari tempat lokasi yang aman untuk sholat di depan makam Musa. Itu kan musuh. Jadi tadi kita melihat banyak orang yang merapuh, lewat saja, jangan hilang. Inilah pendapat sebagian ulama kita yang namanya itu. Itu tidak sangat jelas sekali karena sebagai orang saya baik. Orang yang pendapatnya tidak boleh dan boleh lihat. Ya boleh, lewat saja. Lewat, ya santai gitu. Ya tidak boleh, itu masih mundur. Tidak milih-milih lagi gitu. Artinya tidak dipahami adanya ikhlas di kalangan para ulama terdekatnya mereka bahwa tapi yang kedua puluh atau dengan saya kan gimana tuh yang pertama apabila kita tahu dia menjadi lagi nabi roh kalau kita dia belum sampai sholat apa kita boleh menjadi diri yang tidak. Kalau yang kedua, kita tidak tahu kalau dia punya apakah kita harus berjumpa dengan saya? Saya tidak tahu. Terkait dengan masalah ini, kembalinya kepada kita. Sebenarnya sekarang kita berdirian, tengok belakang. Kita masuk seperti kita. Itu kembali. Kalau kita tidak memiliki urusan yang sangat penting, di alamat lainnya jadi sampai dia selesai sholatnya supaya sholat menghadap ke arah sutra terbantu dia setahun menghadap tanggal saja. Tapi masalahnya kalau kita ada hasil yang sangat penting yang mengharuskan kita untuk berhasil jawab terbantu nanti orang tidak mencari sutranya sendiri entah dengan cara dia geser ke belakangan atau sebelah kiri, atau di maju, selangkah dua langkah ke depan mendekat ke arah sutra yang berikutnya. Dengan kabarnya Tara Wallahu ta'ala apa ada kebetulan ini entah nanti dilewat misalnya nanti kita tidak bisa berat di rumah kita nanti masih kecil, apa boleh karena kita lewat jawabannya dicegah. Jawabannya dicegah untuk melatih dia dan memahamkan dia tentang kekembangan. Jadi secara syar'i ada saat dia lewat itu aja. Iya, barunya itu satu karena kan dia belum kalah. Paham ya? Tidak pernah dosa karena belum kalah. Dari hati Ibnu Abbas sendiri saja peristiwa kalau beliau naik konsei di naik kan dikatakan bahwa ana yauma idzin qad nahadtu bihilal saya kayaknya hampir balik itu mengisyaratkan bahwasanya hukum ini berlaku untuk yang sedang. Disebutkan kata-kata yang lupa ya. Jadi dari yang ingin saya sudah menghentikan untuk anak-anak itu ada kemudahan dan keringanan. Sebab bagi kita selaku para tua dan orang tua bila Tuhan supaya dia nanti berdiri. Kalau dia melakukan jangan besar, dia belum kalah, belum kalah kepada Allah. Allah Taala. Iya, kembali pada tadi kita pak. Kalau saya bapak tidak ada hajat yang penting, bantu dia dengan diri. Kalau dia berbuat, iya, apalagi dia orang. Sekarang bapak punya hajat yang sangat penting, yang tak mungkin duduk lama mengisi. Selamat, baik dari Allah maha pengasih. Iya, dia yang terus terus berjuang. Allah. Ya, dari nah, satu hal yang belum diangkat di sini ialah alim-alim rahimahullah sesuatu yang bisa memutuskan sholat ketika ada sesuatu yang berbeda. Ini disukai ini sholat. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah menyatakan yaqta'u sholat al-mardu jika marra baina yadayhi kalbun aw himarun aw ha'ibun, akan memutus sholat seseorang apabila lewat di depan dia terkait atau anjing atau wanita haus. Ini sahih ya. Pakai anjing dan boleh tahan. Untuk perempuan haid yang sahih ya, maknanya perempuan yang haid, walaupun tidak ada haid. Paling perempuan haid, walaupun tidak ada haid. Apalagi terhaid. Tiga ini ketika lewat di depan orang yang sholat dan tidak dia juga lewat, maka memutus sholatnya dia. Kalimat memutus sholat itu juga pendapat di kalangan para ulama kita. Ada pendapat yang mengatakan batal sholatnya. Ada yang mengatakan berkurang nilai pahala sholatnya. Pendapat yang dirujukkan oleh kebanyakan ulama negara ini pendapat pertama, batal sholat. Pertama ada lewat depan dia himar atau anjing atau perempuan yang sebaik tanpa dia cedah. Ingat tanpa dia cedah. Kalau dia cedah selesai. Atau lewatnya dia di balik bawah, di balik setelah mana. Ini yang harus penambahan dari apa yang kita sudah maklum dalam tak ini. Ada yang menanyakan apa saya mau pada yang 20? Mesti lama nih, jam lagi baru selesai. Gimana? Apakah siswa itu harus ada pada iya, betul. Pembahasan masalah roh ini harus berjalan di sini. Sebenarnya malam harus berjalan lebih rinci lagi. Baik, terkait dengan pas siswa. Supra itu yang menghalangi antara orang sholat dan orang-orang yang melewati depan siswa. Satu. Disebutkan dalam lafaz hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan batasannya. Supra itu ialah mislu mu'akhir kerah, seperti bagian belakang kendaraan, tunggangan hewan. Disebutkan dalam syaratnya, ada yang mengatakan tingginya satu kiper jengkal. Ada yang berpendapat satu zirah. Ada yang mengatakan jengkal, ada yang mengatakan tingginya Kata-kata muakhir atau wakil itu yang dibahas tingginya, bukan setengahnya. Setinggi sejengkal atau sehasta. Itu kata Rasulullah SAW. Dari sini diambil faedah oleh para ulama. Satu, sutra itu tinggi minimal satu jengkal. Ala kaul kebenaran. Atau sehasta. Itu pada masalah menyesuaikan. Yang kedua, sutra itu harus kelihatan. Jangan dengan kecil itu diangkat dari ke atas dan terjatuh. Lalu kenapa? Kenapa harus kelihatan? Supaya orang yang hendak lewat tahu ada sutranya. Supaya lewat juga sutra yang kelihatan. Kalau kecil yang kelihatan, orang tak tertarik. Yang ketiga, yang dianggap pada sutra itu adalah tinggi, bukan lebar. Tinggi, bukan lebar. Artinya ketika ada benda yang besar, tetapi kurang dari sejengkal, maka tidak bisa dijadikan sebagai sutra. Contohnya apa lagi? Baju panjang atau tongkat atau apa kayu panjang dan tingginya belum sampai ke shiver, tidak. Harus setinggi sejengkal atau sehasta. Adapun terkait dengan garis itu ada hadis khusus. Ada hadis khusus terkait dengan masalah ini. Hadis ini diperbincangkan oleh Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan baik, lemah dikarenakan goncang sangatnya. Ada yang mengatakan hasan. Silakan. Tetapi yang sahih barakatuh, hadis itu adalah hadis yang baik karena kegoncangan pada isnadnya. Maka tidak cukup sutra pakai garis. Dan itu harus menggunakan sesuatu setinggi satu jengkal atau satu jengkal. Betul enggak, Pak? Barakallahu fiik. Nah, ada lagi yang lain? Ya. Ada kondisi yang sering kita lihat kalau di masjid-masjid itu sholat pas di pintu. Masya Allah. Ya, di dekat pintu atau di belakang pintu tempat di depannya orang lewat. Nah, kalau kondisinya seperti itu, tidak ada hadis yang menunjukkan kita untuk tidak lewat itu ketika kita harus keluar. Artinya, apakah boleh kita lewat di depan orang yang sedang sholat yang posisinya memang pintu di pintu masjid? Mungkin ditunggu dia lagi sujud. Lagi sujud kita langkai katanya di luar. Ya cari solusi lah, nah, gitu lah ya. Cari solusi. Lebih selamat lagi ditunggu sebentar. Kalau dia sujud salat, kalau belum kita. Itu masalahnya. Kalau menghadapi para orang yang tak ngerti ilmu, ada solusi lah insyaallah. Entah nunggu dia sujud, setelah langsung lewat, menunggu selesai. Kalau sangat-sangat tidak berulat, bayangkan demikian. Kalau sangat-sangat berulat, malah berulat. Mereka berkara yang berulat, itu membolehkan berkara yang terlarang. Ya Allah. Ya dengan berbagai macam cara yang dimungkinkan. Loh, kalau itu anjing, itu takut orang. Anjingnya lari. Begitu dia warna, langsung dia pinggir. Nah, kayak gitu repot. Dia pasti perlu anjing, gila. Jadi itu kalau kelawan. Iya, iya. Ya, dari sini antum. Kalau mau juga antum membahayakan, apa-apa. Jadi mana kondisional lain kalau Allah dan Allah Taala, tetapi Allah Saya rasa umum anjing yang menisihat tidak ada masalah. Takut semua orang. Dia ragu itu kamu. Atau caranya begitu mau lewat, antum maju ke depan, merapat ke arah turunnya antum. Antum maju supaya dia lewat di belakangnya. Nanti mundur lagi. Ini apa? Mundur lagi. Jadi namanya cara. Apa? Kita gak berkena anjing. Tadi kita maju ke depan, nanti di anjingnya ya. Lalu sebabnya kita mundur lagi lain. Gak dipegang. Lalu pegang dia, kalau kau dia di gorong, di gorong. Begini kan, supaya dia ngerti, karena itu jarang ya ngajak aja lewat jarang. Ya pak ya, anjing-anjing lewat jarang, kopi lewat jarang. Yang sering itu wanita yang sudah balik di masjid umum. Jadi itu lewat aja, gak ngerti ini. Dan sholatnya ini kita kecil, wah kita paling. Ayo aja. Kalau kita bagaimana cara menolaknya, itu punya teknik antum yang lebih dalam. Gimana Pak? Kalau masih ada, di masih ada yang ini lewat. Kalau ada perempuan saya, mereka ada kawan sama itu. Iya, itu jangan cara. Kalau mungkin kita begini kan, saat maju ke depan, saya lewat. Mundur lagi. Ada apa? Ada apa? Yang dosa imamnya, yang dosa adalah imamnya. Makmum setelahnya dia adalah sang imam. Depannya dia. Ya, artinya sah sholat, tidak apa. Ketika ada orang yang lewat di tengah di depan kita selaku makmum, tidak ada makmum. Yang dosa imamnya di depan pasti tidak menggunakan hukum. Itu padunya ini maksudnya. Kalau dia pendapat sunnah dari pendapat jumhur, ya sudah. Itu istilahnya para ulama. Selain akhirnya. Para ulama. Lanjut. Nah, tapi yang tanyakan lagi. Masih lama. Sekarang maghribnya jam ini. Ya, ya. Nah, iya. Sudah? Saya teruskan ke berikutnya. Hah? Artinya tugas kita sudah selesai. Upaya untuk mencegah dia. Ya Allah, itu sekian saya. Ya, gimana deh, enggak apa yang harus ya, itu sekian. Iya. Lain sama. Bagaimana enggak ada orang yang umum gue gitu ya. Gimana lagi itu? Diminta. Masih lewat itu ya, gimana lagi? Kita tahu upaya masalah untuk mungkin untuk menahan dia. Dia terus lewat. Itu berhasil. Artinya kalau sudah melintasi kita sudah jangan tarik lagi. Tapi kalau artinya kalau masih dibakar sebelum dia lewat, kita upayakan jangan dia lewat. Lolos, sudah mata lagi. Tambah. Tambah. Oh, lagi anak dia betul sekali lagi. Nah, kita jadi sesuatu, boleh menyamakan. Jadi kita pergi, kita cari apa yang ada. Tidak apa. Kalau memberikan mesai, ya taruh memberi bagus. Kita tahu masalah kalau kita. Seorang wanita, maka beliau berwanita tentang pun memutus seorang wanita yaitu Ummu Salamah untuk melihat wanita tersebut. Saya berkata, ciumlah bau gigi arifnya, gigi-gigi yang retak antara kebetulan di geraham, dan lihatlah ukrupnya, ukrup atau bagian belakang mata kaki yang retak antara kebetulan dan yang dibungkak kaki. Masya Allah, apanya ini. Kenapa Rasulullah SAW mengutuk Ummu Salamah atau mengenai pokoknya itu? Allah Allah. Tidak tahu saya. Ini yang saya tahu. Saya adalah sahih. Total hakim yang mengatakan sahih itu para ulama tidak menjadikannya sebagai sandaran. Al-Hakim rahimahullah dikenal sebagai sosok imam yang bermudah-mudah mensahihkan sebuah beliau semata yang mengatakan sahih itu tidak diangkat, harus cek ulang sehingga harus cek ulang terlebih dahulu. Cek ulang tahu ya tak tahu itu dulu, mudah-mudahan tidak lupa tak tahu itu dulu, kita cek insya Allah mudah-mudahan ada penjelasan. Al-Hakim saya punya bukunya, yang Ma'had punya bukunya, kalau tidak punya buku sudah di yang mungkin juga kan ya, cukup scan juga kan ya sekarang. Modern sekarang ada masalah. Lengkap punya. Lanjut? Lanjut. Lanjut. Ini supaya terus berjalan. Baik. Lanjut. Bab yang ke-20. Qala al-muallim rahimahullahu ta'ala. Babun syamih. Bab yang syamih. Jadi yang mencakup banyak permasalahan. Hadis yang ke 116. An Abi Qatadah Al Harith Ibn Rubi'i Al Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Qatadah Al Harith Ibn Rubi'i Al Ansari radhiyallahu anhu dia berkata. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسالة إذا دخل أحدكم المسجد أفلا سلطان في أنتر قليل نفسك دل مسجد فلا يجلس maka janganlah dia duduk hatta yusalli rakaataini hingga sholat dua rakaat. Jadi yang itu kepada Rasul. Hadis ini yang dikenal dengan masalah sholat tahiyatul masjid. Sholat dua rakaat tahiyatul masjid. itu istilahnya para tokoh, para hadis. Tapi apa hukumnya sholat dua rakaat tahiyatul masjid? Jawabnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat sunnah. Dawud. Sementara pendapat sebagian ulama mengatakan wajib. Mengatakan wajib. Yang sahih barakallahu fikum. Yang wajib insyaallah taala pendapat yang mengatakan wajib. Pendapat yang mengatakan wajib. Ini pendapat yang dikuatkan oleh ulama sunnah rahimahullah dalam kitab besar. Alasannya ialah seperti ini. Rasul mengatakan fala yajlis, jangan duduk hingga sholat dua atau orang duduk menunjukkan wajibnya sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Yang juga menguatkan wajibnya saat ini ialah hadisnya Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sedang khutbah Jumat, tiba-tiba datang seseorang sahabat yang namanya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani masuk ke masjid duduk. Ditegur oleh Rasulullah, hal khallaita raka'atayn, wahai Sulaik, apakah kamu sudah sholat dua rakaat? Kira-kira belum Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kum fasol, bangun, bangun. Ini menekankan kewajiban sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Jadi lafaznya perintah, hukum asal perintah wajib. Dan tidak ada yang menerangkan tentang kesunahan. Maka insyaallah pendapat yang sahih, pendapat yang menyatakan wajibnya sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Kemudian yang perlu dipahami, sholat dua rakaat ini bisa dilakukan tersendiri, bisa pula digabungkan dengan sholat-sholat yang lain yang dua rakaat. Dan misal kita sudah melaksanakan sholat sunnah qabliyah di rumah, di rumah berangkat menuju ke masjid belum diiqamati sholatnya, maka ketika itu kita sholat dua rakaat tahiyatul masjid tersendiri dengan niat tahiyatul masjid, bukan dengan niat qabliyah. Kalau sendiri atau kita gabungkan, yaitu apabila misalkan kita belum melaksanakan qabliyah, kita masuk ke dalam masjid, kita sholat dua rakaat dengan niat qabliyah, itu cukup mewakili dua rakaat yang dikerjakan dalam masjid ini. Tanya cukup mewakili dua rakaat yang disebutkan dalam hadis tentang tahiyatul masjid. Atau kita sudah masuk ke dalam masjid, sudah diinformasi sholatnya, langsung sholat berjamaah maksimal dengan tanpa tahiyatul masjid, cukup dengan sholat berjamaah dengan imam. Berarti, betul ini kadang tersendiri, kadang digabungkan dengan yang lain. Yang penting ikhwan, kalau masuk ke dalam masjid jangan duduk sampai sholat dua rakaat. baik dua rakaat secara khusus atau dua rakaat dengan niat qobliyah atau dengan niat doa atau dengan niat ba'da wudhu atau yang fardu. Yang penting jangan tutup sampai sholat dua rakaat. Sedangkan ini berlaku untuk laki-laki dan juga berlaku untuk kaum wanita. Masalah berikutnya adalah para ulama. Bagaimana kalau berulang-ulang kali keluar masjid? Masuk masjid, berdoa. Tidak lama ada hajat, keluar lagi ke sana. Tidak ketemu sama seorang atau ada apa atau ada apa, masuk lagi. Apakah yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang keempat kali, yang kelima dan seterusnya itu sudah harus melaksanakan sholat dua rakaat apakah cukup dengan yang pertama? Jawabnya? Coba dulu. Cukup sholat yang pertama tadi. Apakah harus waktu lagi? Ada kenapa? Masalah yang dapat kering. Lalu kita coba seperti sudah satu rakaat, duduk, berduduk. Ada kepentingan di luar, keluar lagi. Mau masuk lagi ke masjid. Tak kala kita masuk lagi ke masjid, apakah harus satu rakaat lagi? Apakah harus duduk? Gitu ya. Kalau di luar lingkungan masjid sholat lagi. Iya, paham pak. Kalau cuma berdiri di pojok sana atau di situ ya, tak usah. Ini keluar sudah. Karena saya kan sana tuh di jalan sana ketemu sama temennya atau sekarang lihat di sana atau mana gitu. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Ada. Cuma apa? Itu kenal ketika pertama. Kalau tadi kita masuk kan untuk tujuan satu, katakan mau melaksanakan sholat berjamaah, ibu katakan. Karena masih ada waktu, kita ada keluar keluar, kita masuk nanti sebelum semua diri kita tidak sholat. Cerita lagi. Jadi tidak perlu melaksanakan tiga satu. Tiga satu masih. Iya. Ini subhanallah ada istilah di dalam para ulama. Heran saya. Loh ya, kalau secara lafaz hadis jelas. Kalau masuk masjid jangan duduk sampai sholat duha. Tidak menyebutkan masuknya ke berapa kali. Entah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Pokoknya kalau masuk masjid jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Tapi ada istilah dengan para ulama. Saya terus di buku saya ini, subhanallah, di antara yang punya pendapat cukup sekali semacam Syafi'iyah, Malikiyah. Itu mengatakan terus. Tapi secara lafaz hadisnya, wallahu a'lam bishawab, ialah suatu malam. Kalau yang pertama tadi mungkin diniatkan yang qobliyah gitu ya, yang ini khusus dua rakaat untuk dengan umat lafaz hadis ini idza dakala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yata. Kalau masuk masjid jangan duduk sampai salat. Lain sekarang kalau kita belum duduk masuk masjid belum duduk belum satu rakaat keluar lagi ya terserah mau keluar masuk keluar masuk begitu mau duduk baru salat dua rakaat. Sebab sudah duduk, sudah satu rakaat, sudah duduk. Kok keluar lagi? Keluar masjid. Dan dia masuk lagi. Ketika dia masuk lagi, maka orang lagi keluar rakaat dengan keumuman lapan hadis ini. Allahu Akbar. Jadi ya, para saya dengan kepala belum selesai ini, empat ini. Baik, sekarang apa hukumnya sholat tahiyatul masjid pada waktu terlambat? supaya dipahami, ada tiga waktu larangan sholat. Yang pertama, ketika terbitnya matahari sampai matahari tinggi tobak dua tobak. Yang kedua, ketika di tengah-tengah sampai tergelincir. Yang ketiga, ketika sedang terbenam sampai terbentur. Ketika waktu larangan itu kita masuk masjid, apa boleh kita sholat dua rakaat di masjid pada waktu-waktu larangan? Kenapa? Kenapa, Pak? Ya karena perintahnya kalau langsung masuk masjid ya sholat, jadi tidak termasuk yang terlarang. Tapi ada hadis yang lainnya yang mengatakan ada tiga waktu kita tidak boleh sholat padanya, juga tidak boleh mengumpulkan mayit padanya. Kecuali yang namanya tidak boleh sholat padanya itu umum semua sholat. Kecuali sholat gitu ya, sedikit saja satu tindaknya. Karena mau duduk harus berdoa. Itu namanya terjadi semacam kontradiksi antara dua riwayat. Yang ini tidak ada batas waktu masuk sholat, yang ini ada batas waktu. Di sini terjadi istilahnya sangat panjang di kalangan para ulama. Duksa kuat sampai punya kalangan punya pendapat yang lain. Sampai ada yang punya pendapat supaya tidak jangan tersesat dalam istilahnya para ulama, jangan satu masjid ketika sholat. Saya masih berapa? Juga yang sangat dahsyat istilahnya para ulama itu, hium dia, kecilah daripada istilah panjang-panjang. Solusinya jangan masuk masjid ketika sholat. Aman tu. Jadi kita sholat di larangan masuk masjid, sehingga tidak ada istilah segala. Itu lah ya. Tapi kalau mau kita berusaha, ya secara pribadi dari siar pemerintah ya kita sudah lebih condong pada pendapat yang menggunakan hadis atau kata ini sebagai pegangan. Hadis ini tidak memandang waktu. Apapun kita masuk ke dalam masjid, maka kita melaksanakan sholat dua rakaat tahiyat di masjid walaupun itu waktu larangan. Sini hadis dikecualikan dari riwayat yang melarang. Wallahu a'lam. Kepingin sholat tapi itu jangan terbesit ketika waktu larangan atau jangan duduk terus bisa. Nah, sekarang ini kita menjelang bulan maghrib ini, ya. Kita sedang ngawali belum mobilnya maghrib, nanti sudah diri aja. Aman-aman. Amannya begitu sudah dengar suara maghrib baru kita sholat dua rakaat itu setelah itu aman. Gitu ya. Kalau secara aman, kalau secara terhadap periwayatan secara kudus tadi, insya Allah tidak ada masalah dengan kubu masjid yang tadi kita baca. Wallahu a'lam. Ah, yang baik. Ya. Alasannya apa tadi? Dari kalangan Syafi'iyah sama Malikiyah itu. Nah, itu alasannya dikarenakan sesuatu yang berulang-ulang untuk satu tempat dan satu perbuatan. Maka cukup sekali saja. Keluar masuk, keluar masuk di dengan tujuan yang sama untuk dalam masjid di tempat yang sama, maka cukup sekali. Ya, kenapa boleh hadir? Maka kita lebih merujukkan pendapat yang lainnya lagi yang menyatakan haruslah dengan keumuman nafas hadis kasih kopas. Nah, kalau dikiasiakan banyak contoh yang lain, misalnya berulang-ulang sekian itu banyak emang. Karena seorang yang maling, dalam hukumnya maling mencuri lebih dari seperempat dinar, potong tangan. Ketika dia ketangkep itu, ternyata sudah ke sekian puluh kali dia maling. Jadi bukan kali pertama dia maling, sekian puluh kali baru ketawa ketika itu. Itu dibayar berapa lama? Dipotong berapa kali tangannya? Dipotong berapa kali? Jawabannya? Jawabannya? Cukup sekali. Kecuali kalau dia maling, perempuan, ketahuan lagi, maling lagi, fotonya diurutkan lagi. ketahuan kemarin lagi, pokoknya berikutnya lagi. Dan kalau tidak ada ketahuan, berkali-kali begitu sampai ketahuan sekali itu, makanya sebelumnya tidak diangkat. Hanya dipotong tertentu. Nilang itu. Maling lagi. Ini nilang. Harapan. Sedang terus. Tanya. Ya jangan juga misalnya. Mau sekolah yang lain. Kayak orang yang mabuk. Sedangkan apa hukumannya? Cambuk 80 kali. Sedangkan ketemu itu, ketanggup itu. Itu ternyata memang pemabuk dari dulu. Bukan cuma sekali itu, memang sudah pemainnya. Maka cukup cambuk ketika dia 80 kali. Sedangkan atau orang-orangnya yang berzina. Yang sudah maksam berzina. Ketanggup ketahuan dia. Dengan bukti yang sangat jelas berzina. Ternyata sudah lama dia berzina. Dan sudah ke korban ini. Puluhan korban, puluhan kali dia berzina. Setahun kali itu. Lama, hanya kali itu dia berzina. Pada jam ini. Kalau belum belajar, jago. Terus. Itu terkait dengan sebab itu ada maknanya sendiri-sendiri. Untuk yang ini tidak. Tidak. Kembali ke dalam bahagian hadir, sebagian masuk ke dalam masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Wallahu a'lam. Apa nih? Yang pertama eman-eman. Yang pertama itu eman-eman rugi. Kenapa nggak dimanfaatkan untuk berdoa dapat pahala? Satu. Yang kedua itu melanggar sabdanya Rasul. Rasul mengatakan, "Fala taqumu hatta tarawni." Kalian jangan bangkit hingga kalian mendapatkan. Terus kadang kapan wajib iqamah. Itu iqamah tatkala melihat imamnya sudah. Dan dalam hati ini yang pada alam-alam ketika imamnya belum datang alias belum iqamah, maka makmum tidak boleh berdiri. Harus menunggu duduk. Dan begitu sedang imam wajibnya iqamah baru mereka berdiri. Kemudian ini artinya tindakan yang semacam itu menyalahi sunnah. Biasanya datang sudah hilang koma, biasanya jadi lagi. Iya. Hilang koma sudah kita. Dan tidak ada itu. Kalau cuma detik gitu ya, baru melangkah dari itu. Aku ini ya, ada 2-3 menit. Salat dimanfaatkan untuk salat. Setelah kita belum menyelesaikan salat, kita dapat sudah dapat pahala dari niat kita. Jadi pada saat kita salat, kita harus komat juga. Tidak apa-apa. Tidak boleh. Iza uti mati salat atau Rasul Iza uti mati salat Kala salat illa al-maktubah. Kalau sudah diiqamati salat, maka tidak ada salat kecuali yang fardu. Ada di bagian masjid yang iqamati lama. Anak mendapati kalau kita lama tidak berkati itu, kalau sampai anak selesai pun, dia baru selesai. Baiknya nanti usahanya. Maksudnya gimana? Saya belum lagi. Jadi, anak sudah terakhir. Ya, sahabat akhir, ya. Akan mulai iqamati. Baru mulai Allahu Akbar Allahu Akbar. Cukup dah. Apa lambat begitu? Allahu Akbar Allahu Akbar. Si itu boleh sampai dia mesti dia. Jangan harus berkata seperti itu. Itu tangguh. Fatwa ulama sekarang teruskan. Tidak ada masalah. Sekarang masih jelaskan juga. Tata. utara. Tomah di situ utara. Ada mas. Okey. Kita apa kok? Jelas. Yakin. Jelas. Karena kalau sampai pasal lagi ada.